Hujan tak kunjung reda, seperti ku mendengar jejakmu di sana. Tepat di belakangku, kau memintaku untuk berbalik. Dan ku menoleh dan ku melihat, tak ada dirimu di sana. Yang terlihat hanya rintik hujan membasahi. Tak pernah aku rasa seperti ini. Tak pernah aku rasa sesedih ini. Bila harus aku tanpamu melewati hari, melewati jalan sepi sendiri, apakah ku sanggup untuk hadapi bayangmu yang hadir dalam imaji? Paksakan raga tegar, kuat hadapi.